adakah engkau lagi pada dirinya? Apa gunanya sayang engkau sendiri? Dia pun sendiri tiada bersama. Engkau pun tahu disebut untuk berpisah. Datanglah, bawakan bungamu yang indah untuknya, nyanyikan lagumu yang merdu untuknya. Jangan lagi engkau tinggalkan dia. Tinggalkan dia. sebut.